السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibnu Hisham sampai pada permasalahan perjanjian Hudaybiyah. Bermula ketika diutusnya Suhail bin Amr. Rasulullah SAW ketika melihatnya langsung menyatakan Quraisy menginginkan perjanjian. Menginginkan perjanjian damai. Karena memang yang dikirimnya orang yang ahli dalam bidang itu. Ahli dalam berbicara, dalam memberikan ucapan-ucapan, ide-ide dan semuanya. Dan kenyataannya memang demikian. Setiap kalimat-kalimat dia jeli melihatnya. Ketika ditulis bismillah, dia menoh. Kami enggak kenal bismillahirrahmanirrahim. Kami kenal bismikallahumma. Ketika ditulis ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, dia tolak lagi. Kalau kami beriman, kami mengakui engkau Rasulullah, kami enggak akan memerangi kalian. Artinya, tulis namamu dan nama bapakmu. Qul inna a'udzubikumullah. Qala, sampai akhirnya terucap kata sepakat. Yaitu apa yang telah ditulis. Hadza ma salaha 'alaihi Muhammad ibn Abdullah Suhail ibn Amr. Istalaha ala wad'il harbi 'anil nasi 10 sinin. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad bin Abdullah ini Rasulullah sallallahu. Istalaha telah sepakat ala wad'il harbi untuk tidak berperang. 'Anil nas, yang menahan peperangan di antara manusia. 'Ashra sinin, 10 tahun. Ya'man fihinnan nas, maka dalam 10 tahun itu manusia aman dari peperangan. Wa yakuffa ba'duhum 'an ba'd, dan masing-masing menahan diri untuk tidak mengganggu yang lain. 'Ala annahu man ata Muhammad, dengan perjanjian bahwa siapa yang datang kepada Muhammad dari kalangan Quraisy bi ghairi idni walihi, tanpa diizinkan oleh walinya, raddahu alaihim, maka harus dikembalikan kepada mereka. Wa man jaa quraishan mimman ma'a Muhammadin lam yurdahu alaihi, dan siapa yang lari ke Quraisy dari Muhammad atau dari siapa yang bersamanya, lam yurdahu alaihi, dan tidak dikembalikan. Kami berdoa agar Allah kaum muslimin sehormati. Lihat perjanjian yang kedua. Perjanjian pertama, perdamaian 10 tahun bagus. Sedangkan yang kedua, kalau masuk Islam dari Quraisy tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan. Tetapi yang kafir atau yang murtad dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, dari pengikut kaum muslimin, maka tidak perlu dikembalikan. Wa inna bainana aibatan makfufah, dan bahwasanya di antara kita harus ada aibatan makfufah. Aibatan makfufah maknanya adalah lapang hati menerima perjanjian ini. Di antara kita harus benar-benar menerima perjanjian ini dengan sukarela. Kalimat aibatan itu maknanya adalah asal katanya dari wa, tempat dari kulit yang biasa dipakai untuk menaruh perbendaharaan-perbendaharaan kemudian ditutup dengan rapat. Perbendaharaan berharga. Ya, ini harus kita menjadi seperti itu. Hati-hati kita menerima poin-poin ini dengan ikhlas. Wa innahu la islala wa la ighlal. Dan bahwasanya tidak ada islal, pencurian-pencurian secara sembunyi-sembunyi. Wa la ighlal, tidak ada pula pelanggaran-pelanggaran perjanjian atau pengkhianatan-pengkhianatan. Wa innahu man ahabba an yadkhul fi 'aqdi quraishin wa 'ahdihim dakhala fi. Dan bahwasanya siapa yang suka untuk masuk dalam perjanjian Quraisy atau perjanjian mereka, yakni muslimin, dakhala fi, silakan masuk ke dalamnya. Yakni suku-suku yang lain, silakan mau ikut kepada Quraisy atau ikut muslimin dalam perjanjian ini. Fa wasabat Khuza'ah, maka Khuza'ah segera menyambut dan menyatakan nahnu fi 'aqdi Muhammadin wa ahdihi. Kami ikut dengan perjanjian Muhammad dan para sahabatnya dan jadi perjanjian-perjanjiannya. Karena Bani Khuza'ah apa dijuluki? Aibatu nushin. Ada kemiripan dengan yang tadi. Tadi aibatu aibatan makfufah, kalau ini aibatu nushin. Aibatu nushin adalah orang yang biasa memberikan nasihat dan memiliki kecenderungan kepadanya. Ini kepada kaum muslimin. Maka ketika perjanjian tadi disebutkan bahwa silakan bagi suku-suku Arab, apakah mau ikut perjanjian bersama Quraisy atau ikut perjanjian bersama muslimin, maka Bani Khuza'ah langsung menyatakan kami mengikut perjanjian bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasabat Banu Bakr, sedangkan Banu Bakr menyatakan qalu nahnu fi 'aqdi Quraisyin wa 'ahdihim, kami ikut perjanjian Quraisy bersama mereka. Kemudian dilanjutkan isi perjanjiannya. Wa innaka tarji' anna 'amaka hadza. Dan bahwasanya engkau pulang dari kami tahun ini. Fala tadkhul 'alaina Makkah. Alhamdulillah. Dan bahwasanya kalian pulang kembali ke negeri kalian dan tidak masuk ke Mekah sama sekali. Wa innahu idza kana 'amun qabilun kharajna. Dan nanti tahun depan kami akan keluar dari Mekah, kata orang-orang Quraisy. Kami akan keluar dari Mekah, fadakhaltaha bi ashabik. Dan silakan engkau masuk ke Mekah dengan sahabat-sahabatmu. Fa aqamta biha salasan, dan engkau silakan tinggal di sana 3 hari. Maka sinahur rakib, bersama kamu hanya senjata orang dalam perjalanan. Rakib yang biasa orang safar bawa senjata, itu bawa. Ya, ini bukan senjata untuk perang. Senjata yang biasa dipakai hanya untuk melindungi diri ketika safar. Yaitu pedang-pedang fil qurum. Pedang di dalam sarungnya, tidak boleh keluar dari sarungnya. La tadkhulha bighairiha, dan tidak boleh memasukinya dengan selain senjata itu. Ini isi perjanjian antara kaum muslimin dengan musyrikin. Yang musyrikin diwakili oleh Suhail bin Amr, dan kaum muslimin Rasulullah sendiri mengimla'akan dan menulisnya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubul kitab, maka ketika Rasulullah SAW sedang menulis isi perjanjian tadi, huwa wa Suhail ibn Amr, beliau dan Suhail ibn Amr, Ija'ahu Abu Jandal. Tiba-tiba ja'a Abu Jandal ibni Suhail ibni Amr. Datanglah Abu Jandal, anaknya Suhail ibni Amr. Yarsufu fil hadid, dengan membawa senjatanya. Qadin falata ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah menyatakan infalata, yakni berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaju wa hum yashukuna fil fath. Sedangkan para sahabat-sahabat Rasulullah sallam keluar. Kenapa? Karena mereka yashukuna fil fath. Mereka meragukan keberhasilan perjanjian ini. Enggak bakal bisa selesai. Enggak akan bisa sepakat. Kenapa demikian? Li ru'ya ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mimpi yang sudah dilihat oleh Rasulullah sallam dan para sahabat meyakini bahwa mimpi Rasul pasti hak. Yaitu la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin. Bahwa engkau akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dengan mencukur rambut kalian yang sebagian menggundul, sebagian memotong pendek, dalam keadaan kalian tidak takut. Ini mimpi Rasulullah. Ikhwan bin na'azakum, maka para sahabat yakin perjanjian itu bakal gagal. Karena inti dari perjanjian itu menurut Quraisy, pokoknya tahun ini kaum muslimin harus balik. Sedangkan para sahabat yakin tahun ini pasti masuk. Karena Rasulullah SAW sudah bermimpi. Dan mimpi Nabi pasti hak. Qul inna a'udzu wa ma tahammala 'alaihi afalamma ra'aw ma ra'aw min as-sulh war rujuu. Tetapi para sahabat tadi dengan tenang-tenang keluar meyakini tidak bakal terjadi kesepakatan. Falamma ra'aw ma ra'aw, ketika mereka melihat apa yang mereka lihat, yakni melihat kenyataan min as-sulh war rujuu, yaitu perjanjian sudah disepakati war rujuu, dan mereka harus kembali pulang ke Madinah. Wa ma tahammala 'alaihi Rasulullah sallam fi nafsihi, dan juga apa yang Rasulullah sallam pikul dari pengorbanan, ini korban perasaan. Tidak boleh ditulis Muhammad Rasulullah, ditulis Muhammad saja. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, tulis bismillah saja. Dan kalau ada orang muslim yang kembali ke Mekah, harus dikembalikan, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tetapi kalau yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah, harus dikembalikan. Ini maknanya sesuatu yang harus tahammala, harus betul-betul dipikul oleh Rasulullah SAW. Ikhwan fillah na'azakumullah, di sini ada korban, yaitu korban perasaan. Dakhala 'alan nas min dhalika amrun 'adzim. Maka ketika mereka melihat kenyataan seperti itu, yang menurut mereka kenyataan pahit, padahal di balik itu kenyataan yang memiliki hikmah yang sangat banyak. Tetapi mereka melihatnya kenyataan pahit. Harus pulang, harus kembali. Padahal mereka yakin Rasulullah SAW sudah mimpi masuk, maka pasti masuk. Qanabirin a'azakullahu muslimin sahurmati. Dakhala ala nasi min dalika amrun azim. Maka masuk pada manusia dari kejadian itu amrun azim. Perkara besar sekali. Hatta kadu yahlikun. Hingga hampir-hampir mereka binasa. Qanabirin a'azakumullah, kalimat binasa di sini bukan binasa fisik, tetapi binasa dalam agama. Hampir-hampir mereka menentang Rasulullah SAW. Hampir-hampir mereka menolak keputusan dari Nabi SAW. Ini halaknya, binasanya. Hampir-hampir mereka meninggalkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Falamma ra'a Suhail Aba Jandal. Kembali kepada kisah Abu Jandal. Ketika Suhail melihat Aba Jandal, qama ilaihi fadaraba wajhahu, maka dia bangkit berdiri menemui Abu Jandal ibni Amr, ibni Suhail ibni Amr, daraba wajhahu, dipukul mukanya, wa akhadha bitalbibihi, dipukul mukanya dan dipegang ujung depan bajunya, itu talbib namanya, disebutkan di sini dalam footnote-nya, talbib majma'at thiyab 'inda sadri, dikumpulkan bajunya di depan dada kemudian dipegang. Apa itu bahasanya? Naam. Dikorong apa itu? Naam. Itu namanya mengambil talbibnya. Akhadha bitalbibihi. Setelah dipukul, pegang talbibnya, baju depannya, kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, Qad lajjatil qadiyya baini wa bainaka qabla an ya'tika hadha. Ya Rasulullah, bukankah sudah selesai? Dia memanggilnya tidak Rasul, karena dia masih musyrik, masih kafir. Sungguh, bukankah telah selesai urusan antara kita dengan kamu? Dan dia datang dalam keadaan kita sudah sepakat. Qala sadaqta. Nabi menyatakan, engkau benar. Memang sudah selesai perjanjian. Maka, berarti orang ini masih hak kami, kata Suhail bin Amr. Faja'ala yansuruhu bitalbibihi wa yajurruhu liyaruddahu ila Quraisy. Maka Suhail pun menyeret dengan keras dengan baju depannya, yajurruhu liyaruddahu ila Quraisy, diseret untuk kembali ke Quraisy. Waja'ala Abu Jandal yasrukh bi'ala sawtih. Maka Abu Jandal pun mengucapkan dengan keras, sekeras suaranya, memanggil kaum muslimin, ya ma'syaral muslimin, a'uraddu ilal musyrikin yaftinunani fi dini. Wahai kaum muslimin, apakah kalian membiarkan aku dikembalikan kepada musyrikin? Mereka akan memfitnah aku pada agamaku. Fazada dzalikan nas ila ma bihim. Maka bertambah lagi manusia merasakan betapa sakitnya hati-hati mereka. Sudah perjanjiannya menurut mereka tidak imbang, tidak adil. Sudah ada keputusan harus pulang. Ditambah lagi jeritan seorang muslim, kita gak bisa bantu apapun. Ini ujian yang sangat berat bagi para sahabat. Fazada dzalikan nas ila ma bihim. Maka bertambah lagi perasaan mereka, para sahabat, bertambah sakit lagi, bertambah berat. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, ya Aba Jandal, isbir wahtasib. Wahai Aba Jandal, sabar dan mengharapkanlah hisab. Ini mengharapkan pahala dari Allah SWT. Fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustada'afina farajan wa makhraja. Karena sungguhnya Allah SWT akan menjadikan untukmu dan untuk orang-orang yang bersamamu dari orang-orang yang lemah, mustad'afin bukan hanya lemah fisiknya, tapi mustad'afin adalah orang yang ditindas oleh orang lain. Allah akan memberikan kepada kalian farajan wa makhraja, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan penyelesaian. Inna qad 'aqadna bainana wa bainal qaumi sulhan, sedangkan kami sudah mengikat perjanjian antara kami dengan kaum tersebut. Wa atainahum 'ala dzalika wa 'atuna 'ahdahum a'dallah. Mereka, kami berikan pada mereka perjanjian kami dan mereka pun sudah memberikan kepada kita perjanjian. Allah Subhanahu wa taala, ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna la naqdir bihim. Sedangkan kami enggak mungkin melanggar janji. Wahai Abu Jandal. Disarat lagi oleh bapaknya Abu Jandal, sampai kemudian wasaba Umar bin Khattab ma Abu Jandal yamshi ila janbihi. Umar pun loncat mendekati Abu Jandal dan berdiri sampingnya. Berdiri sampingnya persis dan membisikkan, isbir ya Abu Jandal. Fa innahumul musyrikun. Mereka itu adalah orang-orang musyrik. Wa innama damu ahadihim dam kalb. Sesungguhnya darah mereka itu seperti darah anjing. Wa yudni Umar qa'imat sayfi minhu, maka Umar pun mendekat seperti dekatnya pedang dia dengan dia. Ini sampai nempel seperti berdirinya pedang di samping dia. Yaqul, kemudian Umar berkata, rajautu an ya'khudha as-sayfa fa yadrib bihi abah. Membisikkan seperti tadi, kalimat sungguhnya darah mereka itu darah rendah. Darah mereka itu tidak ada nilainya. Sabar, mereka musyrikin. Kamu bisa menebas mereka dengan pedangmu. Membisikkan kalimat-kalimat seperti itu. Setelah itu Umar berkata, rajautu an ya'khudha as-sayfa yadrib bihi abahu. Aku berharap dia kemudian mengambil pedangnya dan menebas bapaknya sendiri. Fadhanna ar-rajul bi abi. Tetapi ternyata dia masih belum mau mengorbankan bapaknya. Wa nafadatil qadiyyah, dan selesailah urusan. Falamma farigha minal kitabi ashhada 'ala as-sulhi rijalan minal muslimin wa rijalan minal musyrikin. Setelah selesai ditulis perjanjian, maka dipersaksikan oleh saksi-saksi, sebagian dari kaum muslimin dan sebagian dari orang-orang musyrikin. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Suhail ibn Amr, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Mahmud ibn Maslamah, wa Mikriz ibn Hafs, wa huwa yawma idzin musyrik, waktu itu dia masih musyrik, wa Ali ibn Abi Talib, wa katab. Wa kana huwa katibu shahifah, dan bahwasanya Ali adalah penulis surat perjanjian tersebut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutariban fil hill wal haram. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan berbolak-balik antara batas hill wal haram. Karena berhentinya di Hudaybiyah pas di perbatasan. Di sana haram, ke sini sedikit sudah al hill. Al hill adalah luar haram. Masuk ke dalamnya maka dalam haram, keluar al hill. Karena dia di batas miqat, di batas miqat. Wa kana yusalli fil haram, dan kalau salat beliau memilih salat di haram. Ini ke tempat yang sudah masuk miqat baru salat di sana. Falamma fariqa min as-sulhi qama ila hadhihi fanaharahu. Ketika selesai perjanjian maka Nabi pun menuju unta kurbannya, kemudian naharahu, kemudian disembelih. Tsumma jalasa fa halqa ra'sahu, kemudian dia duduk dan mencukur rambutnya. Falamma ra'a an-nasu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahara wa halqa tawathabu yanharuna wa yahliqun. Ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu mencukur rambutnya dan menyembelih kurbannya, maka manusia pun berlompatan untuk menyembelih korban-korban mereka dan mencukur rambut-rambut mereka. Ini ala talkhis. Ini ringkasnya. Adapun detailnya sudah pernah kita sampaikan kemarin. Bahwa Nabi menyuruh mereka. Cukur rambut-rambut kalian. Dan sembelih kurban-kurban kalian. Tetapi demi Allah. Enggak ada yang bergerak satupun. Sehingga Rasulullah SAW sedih. Melihat bagaimana mereka disuruh. Enggak bergerak. Diperintah. Enggak ada yang mempedulikan. Sampai Rasulullah SAW sangat sedihnya. Masuk ke kamarnya, masuk ke kemahnya. Dengan muka yang sangat sedihnya. Maka istrinya bertanya, kenapa engkau sedih seperti itu? Aku memerintahkan mereka dengan perintah. Sedangkan mereka tidak bergerak sama sekali. Karena mereka dalam keadaan sedang bimbang. Kenapa kok kita ngalah? Kenapa kok kita mau perjanjian yang seperti itu? Dan kemana, kenapa kita harus pulang? Bukankah kita sudah mendengar mimpi Rasulullah SAW bahwa kita pasti akan masuk? Ya, ini perasaan-perasaan yang seperti itu yang sangat berat dipikul oleh mereka. Sampai dibesarkan hatinya oleh istrinya. Bahwa mereka masih mukminin. Mereka masih punya iman. Kerjakanlah engkau. Cukur rambutmu dan sembelih kurban. Niscaya mereka akan mengikuti kamu. Wasaq sadaqat radhiyallahu ta'ala anha. Dan benar sekali. Tepat sekali ucapan istrinya radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah meridhoinya. Ketika Rasulullah SAW keluar dan dicukur rambutnya oleh istrinya. Dan kemudian beliau menyembelih kurbannya. Maka dikatakan tawasabu yanharuna wa yahliqun. Tawasabu itu saling berloncatan mereka segera melaksanakan apa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menyembelih kurban-kurban mereka dan mereka saling mencukur rambut-rambut mereka, bahkan diriwayatkan ka'annahum yaqtatilun, sampai-sampai sepertinya mereka saling bunuh dengan pisau-pisau mereka yang ternyata hanya mencukur rambutnya. Tuman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min wajhi dalika qafilan hatta idza kana baina Makkah wal Madinah nazalat surah al-Fath. Maka Nabi pun berpaling pulang, min wajhihi, memalingkan wajahnya ke arah pulang, qafilan, berangkat, hatta idza kana baina Makkah wal Madinah, sampai ketika di pertengahan jalan antara Makkah dengan Madinah turun surat Al-Fatah lengkap. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sungguh kata Allah, kami telah bukakan untukmu pembukaan yang jelas. Kami telah menangkan untukmu dengan kemenangan yang jelas. Agar Allah mengampuni untukmu dosa-dosa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang telah lewat. Dan untuk menyempurnakan bagimu nikmatku. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan dia membimbingmu ke jalan yang lurus. Qanafidina azakumullah. Disebutkan ayat pertamanya, inna fatahna laka fathan mubina, yang menunjukkan bahwa Hudaybiyah itu adalah fath. Itu adalah al-fathu. Kemenangan. Karena dengan dibukanya pintu dakwah dengan perjanjian damai dengan Quraisy, itu benar-benar terbuka lebar pintu dakwah, dan itu adalah al-fathu. Maka kalimatnya, inna fatahna laka fathan mubina. Sehingga yang lebih rajih dari tafsir kalimat al-fatah dalam surat al-fatah, bukan fathu Mekah, tetapi Hudaybiyah. Dan diakhiri, ya setelah sekian ayat, yang di dalamnya menyebutkan pula tentang ucapan-ucapan orang A'rab. Saya qulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Juga dalam surat itu Allah katakan, saya qulul mukhallafun, nanti orang-orang yang enggak ikut akan berkata dengan memberikan alasan, shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuk dengan anak kami, harta kami. Kami sibuk dengan ini, dengan itu. Kami tidak bisa berangkat. Mintakanlah ampun untuk kami. Siapa yang mengatakan seperti itu? Saya qulul mukhallafuna minal a'rab. Al-a'rab asyadu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab, kalau sudah kufur, lebih parah kufurnya. Dan juga kemunafikannya. Qanifidina azakumullah. Maka orang-orang Arab tadi beralasan dengan sekian alasan. Allah katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka, alias dusta. Sehingga ketika mereka muslimin pulang ke Madinah, berdatangan itu orang-orang A'rab munafikin, ya Rasulullah, shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Rasulullah dan para sahabat tahu, oh ini orangnya yang Allah maksud. Karena turunnya ayat sebelum terjadi, saya qulul mukhallafun, seakan berkata nanti para mukhallafun. Belum terjadi. Maka ketika terjadi, mereka hanya menyatakan dalam hatinya, oh ini orang-orang yang Allah katakan ini. Yang yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yang mengucapkan di lidahnya ucapan-ucapan yang tidak ada dalam hatinya. Demikian pula dalam surat ini pula Allah katakan, laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, mengucapkan, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Wafi sahih, dalam kitab-kitab sahih. Tidak akan masuk neraka satu orang pun yang berbaiat di bawah pohon. Jangan bertanya loh, bagaimana dengan munafikin? Tidak ada. Munafikin sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang ikut mereka. Dan mereka selalu menyatakan dengan ucapan-ucapan yang su'udzan. Bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian mengira, kata Allah, bahwa rasul dan kaum mukminin enggak akan kembali ke keluarganya selama-lamanya. Dalam surat yang sama, Allah kisahkan pula mereka orang-orang yang bersu'udzan kepada Allah dan rasulnya. Lihat mereka mau ke Quraisy, ke Mekah, mereka enggak akan pulang ke keluarganya abadan selama-lamanya. Mereka akan habis dibantai di sana. Qanafidina azakumullah. Maka yang ada, yang ikut, yang baiat di bawah pohon, semuanya adalah mukmin. Maka ayatnya, laqad radiyallahu anil mukminin. Allah ridha pada mereka orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Maka Nabi menyatakan, la yadkhulun nar, enggak akan masuk neraka satu pun orang yang berbaiat di bawah pohon itu. Dan diakhiri dengan kalimat, laqad shadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq, la tadkhulunnal masjidal harama in syaa'allahu aminin, muhalliqina rusakum wa muqassinina la taqafun, fa'alima ma lam ta'lamu. Lihat, laqad shadaqallah, sungguh Allah telah membenarkan mimpi Nabi. Qanafidina azakumullah. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Yang selalu percaya ucapan Nabi. Walaupun tahun itu harus pulang, Abu Bakar tetap yakin, pasti akan masuk. Ketika Umar menanyakannya, kenapa? Kok kita harus pulang? Bukankah Nabi telah bermimpi kita akan masuk? Naam, aku beriman bahwa kita akan masuk. Apakah Nabi bilang tahun ini? Baru tersadar Umar. Tidak. Nabi tidak bilang tahun ini. Maka yakinlah, pasti kita akan masuk walaupun tidak tahun ini. Sedangkan dalam perjanjian sudah terlihat. Silahkan tahun depan kalian masuk dan diberi waktu 3 hari. Bahkan kami akan keluar, meninggalkan Mekah. Membiarkan kalian dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk beribadah 3 hari. Kalau sudah demikian, kira-kira aman atau tidak aman? Aman. Kalau tahun itu memaksa, tidak aman. Maka itu bukan membenarkan mimpi. Tetapi kalau tahun depan dengan perjanjian seperti itu, maka itulah pembenaran mimpi. Laqad sadaqallahu rasulahu bilah. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaqi latadkhuluna al-masjidal harama insyaallahu amin. Qanifin a'azakumullah qamusim min syahrul mati. Di sini benar-benar Allah SWT membuktikan ucapan nabinya dan mimpi nabinya bahwa itu hak. Aili ru'ya Rasulullah SAW allati ra'a. Yani mimpi Rasulullah SAW yang dia lihat dalam mimpinya. Annahu sayadkhulu Makkah aminan la yakhaf. Bahwa beliau akan masuk ke Makkah dengan aman tanpa ada kekhawatiran. Yaqul muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Dengan mencukur rambut-rambut kalian dan memendekkan rambut-rambut kalian. Muhalliqin menggundul, muqassirin memendekkan. Fa'alima min dhalika ma lam ta'lamu. Maka dia tahu apa yang kalian tidak tahu. Faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Maka Allah telah menjadikan selain itu ada fathan qariba. Ini baru fathan qariba, yaitu Fathu Mekah. Sedangkan di sini disebutkan Sulh Hudaybiyah, ini fathah yang sudah terjadi. Yaqulu Az-Zuhri, "Fama fataha fil Islami fathun qablahu kana a'dama minhu." Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, tidak ada satu fathu, satu kemenangan dalam perjalanan Islam yang lebih besar daripada fatah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Innama kana al-qitalu haitsu taqan nas, falamma kanatil hudnah wa wudi'atil harb aminan nas ba'dhum ba'dha. Ini yang benar-benar fathun. Benar-benar fatah. Kenapa? Kalau peperangan, innama kanal qital, yang namanya peperangan, kalaupun dikatakan menang, haitsu taqan nas, menangnya ketika manusia bertemu, berperang, kemudian menang. Tapi selain itu, setelah itu, masih tetap ada kekhawatiran. Keluar, diganggu. Sekian orang dibantai. Mereka meminta pembaca-pembaca Quran, ternyata dibunuh. Mereka berjalan dalam satu perjalanan, dicegat. Tidak aman. Masih belum fathu yang hakiki. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, enggak ada fathu yang benar-benar fathu, yang a'zam, yang lebih besar, daripada al-fathu yang dikatakan sebagai Hudaybiyah, atau Hudaybiyah yang dikatakan sebagai fathu. Sedangkan ketika hudnah, ketika perjanjian damai, wa wudi'atil harb, dan tidak lagi terjadi peperangan, aminan nas ba'duhum ba'dha, aman keadaan manusia sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Waltaqal fatafawadu fil haditsil wal munaza'ah, maka mereka pun bertemu dan mereka saling memberikan sesuatu. Fil hadits, saling berbicara, saling berdebat. Apa maknanya? Saling memberikan argumen, maka berarti terbuka dakwah. Sekarang menang perang, tapi enggak ada hudnah. Apakah bisa kaum muslimin berbicara dengan aman kepada musyrikin? Tidak bisa. Tetapi setelah hudnah, setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka bisa berbicara dengan bebas. Aman. Saya ingat kenalan saya yang masih musyrik. Nanti kalau ketemu, kenapa kamu gak mau masuk Islam? Bukan ke Islam begini, bukan itu. Bisa berbicara. Ini namanya betul-betul al-fathu, terbuka dakwah lebar-lebar. Falam yakallim ahadun bil islami yaqil syai'an illa dakhala fi. Ketika mereka bebas berbicara, bebas ngobrol, bebas menyampaikan Islam, sungguh, masih kata ucapan Zuhri, lam yukallim ahadun bil islami, tidaklah mereka mengajak bicara seseorang dengan Islam, kecuali mesti menerima. Berarti kenapa mereka waktu itu menolak? Ima belum tahu apa sih aslinya. Karena dihalangi terus oleh Quraisy dan oleh musyrikin. Wa imma, gak sempat mereka ketemu. Atau yang ketiga, imam mereka takut kepada Quraisy. Kalau saya masuk Islam, saya akan diginikan oleh Quraisy. Tetapi setelah perdamaian Hudaibiyah, setelah perjanjian Hudaibiyah, mereka bebas mendengarkan dengan hati mereka. Kalau mereka melihat itu hak, mereka menerima dengan gampang pula, enggak khawatir akan diginikan, akan begitu kan? Maka fala yukallim ahadun bil Islam yaqil syai'an illa daqala fi. Tidaklah diajak bicara seseorang dengan Islam yang dia bisa pahami kecuali dia masuk Islam. Walaqad daqala fi taini kasanataini, maka telah masuk Islam di dua tahun tersebut. Misl man kana fil Islam qabla dhalika wa akthar. Dalam tahun tersebut, tahun yang ada perjanjian Hudaibiyah dan tahun yang berikutnya. Dalam dua tahun itu, masuk Islam sebanyak orang yang masuk Islam sebelumnya. Atau lebih. Apa maknanya? Maknanya dua kali lipatnya, bahkan lebih. Yang tadinya 600-an atau 700-an, menjadi sekian belas ribu orang. Qanifidina'azakumullah, berapa kali lipatnya itu? Qomuzimini sa'urumati. Ini menunjukkan bahwa al-fathu yang hakiki adalah Hudaibiyah. Jangan dilihat dengan kacamata kesederhanaan kebodohan kita. Tetapi lihatlah dengan kacamata ilmu dari Allah dan Rasulnya. Kalau dikatakan oleh Nabi bahwa ini adalah kebaikan, maka aman nabihi. Kita beriman bahwa itu adalah baik. Walaupun hati kita menolak. Ini kenapa begini? Kenapa? Ini kan menghinakan. Kamu bantah hawa nafsumu dan kamu katakan ucapan Rasulullah yang hak, apa yang saya pikirkan yang salah. Sehingga Umar bin Khattab terus berpuasa, bersedekah, beramal saleh, khawatir ucapan yang kemarin menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka dan menjadikan menimpakan dia sesuatu azab. Sehingga terus beramal saleh khawatir. Qanifuddin a'azakullah, ini ujian yang berat. Entah apa ucapan kita ketika itu kalau kita ikut. Mungkin kita akan keluar, meninggalkan Islam dan menyatakan apa-apaan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.